akhlak yang mulia, perangai yang luhur, dan wajib kita jadikan sebagai suri tauladan. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-22. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Ahzab ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yang mengharapkan hari akhir nanti, maka dia harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, sebagai tauladan yang baik. Dalam ayat ini tidak disebutkan suri tauladan yang baik dalam hal apa. Ini menunjukkan umum dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam membentuk rumah tangga. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ikhwana fillah a'uzakumullah. Kalau kita saksikan kehidupan rumah tangga kebanyakan umat manusia, ini memiliki banyak pengalaman-pengalaman dan variasi yang berbeda-beda. Akan tetapi kita dapati rumah tangga generasi pertama umat ini dari kalangan as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga generasi-generasi pertama umat ini dari kalangan at-tabi'in wa atba'ut tabi'in dan juga salaful ummah, maka kita jumpai keadaan mereka itu memiliki tatanan rumah tangga yang baik, yang islami, yang mengamalkan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jika kita menginginkan keluarga kita bahagia dunia akhirat, maka harus mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka pada pertemuan yang penuh barokah ini, ikhwana fillah a'uzakumullah, dengan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan kemampuan saya yang terbatas, akan saya sampaikan kepada jemaah tentang adab-adab menjadi istri yang baik, adab-adab menjadi suami yang baik agar mendapatkan keluarga yang baik yang memiliki akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sekali lagi keluarga itu dibentuk dengan adanya apa ini? Suami, istri dan anak-anak. Kalau suaminya baik, istrinya baik, maka secara keumuman anaknya menjadi baik. Nah, oleh karena waktunya sangat terbatas, nah, maka apa yang saya sampaikan nanti mungkin saya ambilkan intisarinya saja. Barakofik. Maka kita mulai dengan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, membahas tentang adab dan akhlak istri yang baik. istri yang baik itu seperti apa? Harus bagaimana? Nah, ini ditujukan kepada mereka-mereka yang sudah menjadi istri. Dan mereka-mereka yang akan menjadi istri. Calon istri. Yang belum menikah dan yang sudah menikah. Yang sudah menikah dikoreksi. Apakah selama ini akhlak saya dalam berumah tangga sudah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam atau belum? Kalau memang masih belum, maka sudah saatnya untuk apa ini? Memperbaiki diri supaya menjadi istri yang salihah, istri yang baik. Termasuk bagi mereka-mereka yang belum menjadi istri, maka kajian kita kali ini ialah sebagai persiapan agar nanti ketika sudah menjadi istri benar-benar siap menjadi istri yang baik, istri salihah yang memiliki akhlakul karimah. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 16 akhlak yang harus dimiliki oleh seorang wanita jika ingin menjadi istri yang salihah yang berakhlak mulia. 16 saja. Jadi kita mulai dari istri dulu. Nah, nanti suami lain lagi ya. Nah, supaya imbang. Jadi 16 akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang istri agar menjadi istri yang salihah, yang berakhlak mulia, yang bisa menjadikan rumah tangganya benar-benar rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, imra'atun tasurru zawjaha. Imra'atun tasurru zawjaha. Istri yang salihah, istri yang baik, istri yang berakhlak mulia adalah istri yang bisa membuat senang suaminya. Jadi harus tahu suamiku itu senang kayak apa. Biasanya, umumnya suami seorang laki-laki, namanya suami itu laki-laki ya. Kalau suaminya bukan laki-laki berarti gak normal. Yang namanya suami dan suami itu ya laki-laki itu senang dengan wanita cantik. Senang apa enggak? Senang. Kalau ada suami yang enggak senang dengan wanita cantik, berarti orang ini enggak normal. Itu harus diperhatikan baik-baik oleh seorang istri. Suamiku ialah laki-laki yang normal. Senang dengan wanita cantik. Maka yang harus dilakukan oleh seorang istri ialah dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempercantik diri. Secantik mungkin. Agar suaminya senang. Sebagaimana dulu ketika berburu ingin mendapatkan dia. Dia mengatakan, yang paling cantik di dunia ini adalah engkau. Akhirnya menikah, ya kan? Nah. Tapi setelah menikah, ucapan semacam itu sudah mulai tidak ada lagi. Nah, berarti suaminya sudah tahu istrinya ini sudah kurang cantik ya. Nah. Dulu waktu masih awal-awal kan berusaha untuk apa ini tebar pesona ya. Nah, tapi setelah lama menjadi suami istri, ya akhirnya mulai tredor istrinya ya. Penampilannya sudah mulai asal-asalan, mandinya sudah mulai jarang, nah berhiasnya sudah mulai asal-asalan, naam. Suaminya juga sudah mulai bosan. Ini yang harus diperhatikan. Harus mempercantik diri secantik mungkin. Dengan cara-cara yang halal, yang syar'i. Agar suaminya betah di rumah. Nah. Mohon maaf. Kalau ada suami yang enggak betah di rumah. Ya. Itu mungkin ya. Suasana di rumah itu sumpek. Lihat istrinya juga sumpek. Nah. Sudah mulai senang keluar. Nah ini berbahaya. Rumah tangga semacam itu dalam bahaya. Ya, jadi mandinya diperhatikan, wahai para istri. Dandannya diperhatikan, wahai para istri. Penampilannya diperhatikan, wahai para istri. Bajunya diperhatikan, wahai para istri. Itu akhlak. Itu bukan semata-mata hanya sibuk mempercantik diri saja. Tidak, itu adalah akhlak yang diajarkan dalam Islam. Tapi itu hanya untuk siapa? Suami. Jangan sebaliknya. Kalau mau keluar, dandanannya masya Allah. Tapi kalau di rumah, sisiran juga enggak, mandi juga enggak, ya. Nah, ini salah. Yang pertama, ya, senang dengan wanita cantik, sehingga istrinya harus membuat suaminya senang dengan mempercantik dirinya. Barakallahu. Kemudian, menyenangkan suami. Itu dengan tutur kata yang manis. Laki-laki itu mudah tersinggung. Tidak mau digurui. Karena merasa dialah pemimpin dalam rumah tangga. Kalau ada istri yang kemudian terkesan mengatur suaminya. Terkesan menggurui suaminya. Bahkan berkata kasar kepada suaminya. Suaminya senang apa enggak? Enggak senang. Ya. Kalau diperlakukan istri dengan kasar semacam itu, enggak ada yang senang. Enggak terima. Nah. Paling-paling ya yang bicara tangan. Ya. Istri yang ngomong lewat. Maka para istri harus menyenangkan suami dengan tutur katanya yang sopan, yang manis, tidak menyinggung perasaan suaminya, menghormati suaminya, tidak menggurui suaminya. Itu akhlak yang menyebabkan istri itu menjadi orang yang salihah, yang baik. Senangkan suami dengan tutur katamu yang sopan, lembut. Ini dari sisi penampilan, menyenangkan. Dari sisi apa ini? Tutur kata juga apa ini? Menyenangkan. Kemudian, suami itu senang dilayani. Kalau ada suami yang melayani, masya Allah, ini suami yang luar biasa. Suami itu senang apa? Dilayani. Yo, dilayani makannya, ya dilayani minumnya, pokoknya senang dilayani lah. Nah, makanya banyak laki-laki itu cari tempat-tempat yang bisa melayaninya dengan baik. Nah, makan tinggal dilayani, minum tinggal dilayani, ya kan? Nah, jangan sampai suami-suami cari yang di luar. Nah, warung-warung itu mengadakan pelayanan-pelayanan yang istimewa untuk pelanggannya, supaya pelanggannya kerasan, ya, di warung-warung makan dan yang lain-lain. Nah, pelayanannya luar biasa. Nah, istri harus paham, laki-laki itu suka dilayani semacam itu. Maka jadilah istri yang pandai melayani suaminya, dan itu merupakan kehormatan, bukan kerendahan. Kan istri itu melayani suaminya bukan kehinaan, tapi itu kehormatan. Layani makannya, layani minumnya, layani tempat istirahatnya dan lain-lain. Itu bisa menyenangkan suami. Ini yang harus dilakukan oleh istri. Imra'atun tasurru zaujaha. Istri yang solihah, yang berakhlak mulia ialah istri yang pandai membuat senang suaminya. Ya, suaminya dibikin senang sama dia dengan kecantikannya dan penampilannya. Dibikin senang dengan tutur katanya. Dibikin senang dengan apa ini? Pelayanannya yang super. Nah, super hormat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim wa Tabrani dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Khairun nisa'i man tasurruka idza absarta." Khairun nisa'i, sebaik-baik wanita, mantasurruka idza absarta, adalah wanita yang membuat engkau senang ketika engkau melihat dia. Nah, suami datang capek kerja, lihat istrinya cantik, penampilannya bagus, insyaallah adem rasanya ini. Nah, cuaca yang panas di luar juga terasa, langsung adem di rumah. Sambut dengan tutur kata yang manis, tambah adem hatinya. Semuanya sudah dilayani, makan minumnya tersiap. Masya Allah. Nah, tidak rugi ya punya istri semacam ini. Apapun permintaannya akan aku beri selama aku mampu. Nah, ini jangan cuma ketika pengantin baru saja. Semakin lama usia pernikahannya, harus semakin mantap masalah-masalah seperti ini. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, imra'atun muti'atun li zaujiha. Istri yang baik, yang solihah, yang berakhlak mulia adalah istri yang taat kepada suaminya. Nah, ketaatan seorang istri kepada suami itu hukumnya wajib. Selama tidak ada unsur maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada unsur maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada ketaatan dalam masalah itu untuk sang suami. Jadi seorang istri yang mentaati suami itu bukan kerendahan, itu kehormatan, itu ibadah yang luar biasa, besar pahalanya. Suaminya minta sama istrinya, tolong ambilkan bajuku. Diambilkan. Mengambil baju kan gak bertentangan dengan syariat. Ya. Suaminya minta tolong sama istrinya, tolong dituliskan ya catatan darasku. Dituliskan. Pokoknya apa saja perintah suami sami'na wa atho'na. Selama perintah tadi tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberatkan istri. Masih dalam batasan-batasan yang apa ini? Yang wajar. Nah, suami kalau melihat istrinya itu penurut, tidak sering protes tapi nurut, ya, ya muwafaqah, ya, nah, ya, pasrah, itu ya. Merasa kalau suami itu benar-benar apa ini sebagai pemimpin yang dihargai. Nah, ambil bajuku, diambilkan. Ambil sandalku, diambilkan. Begitu. Ambil tasku, diambilkan. Minta minum, diambilkan. Minta makan, diambilkan. Masya Allah, suami kalau lihat istrinya seperti itu, bangga suami. Merasa sebagai pemimpin ya, yang dihargai. Nah itu, ngambilkan minum, ngambilkan makan, ngambilkan tas, ngambilkan baju untuk suami, itu bukan kerendahan, wahai para istri. Tapi itu kehormatan. Yang dengan itu, engkau akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha" Idza shallatil mar'atu khamsaha, jika ada seorang wanita yang rajin salat 5 waktu, wa shomat syahraha, dan rajin puasa pada bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dan menjaga kehormatan kemaluannya, wa ata'at zaujaha atau wa ata'at ba'laha, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia dipersilakan untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia suka. Nah, dalam hadis ini ada wa ata'at ba'laha. Perempuan yang mentaati suaminya. Ba'lun itu sama dengan zauj, suami. Hanya ngambilkan makan, ngambilkan minum, taat ketika disuruh, ngambilkan baju, ngambilkan tas. Ya kelihatannya sepele, tapi kalau yang nyuruh itu suami dan yang taat itu istri. Nah, istrinya dapat pahala besar, dipersilakan masuk surga dari tempat dan pintu mana saja yang ia suka. Jadi bukan masalah sembarangan. Ini kan wanita ini benar-benar paham masalah ini. Dia akan berusaha untuk mentaati suaminya. Nah, wajib. Ya, jangan cuma pengantin baru saja seperti itu, ya. Tambah lama ya tambah taat. Awal-awalnya saja, ya, ngambilkan makan, minum. Ya, perintah ngambilkan tas baju ya dituruti, tapi tambah lama usia rumah tangganya semakin lama, semakin malas. Tolong ambilkan minum, ambil sendiri. Bisa ngambilkan tasnya enggak? Ngono. Males. Istri semacam ini bukan istri yang baik. Rumah tangga yang seperti ini perlu diwaspadai. Nah, anaknya mendengar, anaknya melihat semacam itu, nanti imbasnya ke anak-anak, ya. Jika anak perempuannya nikah nanti kepada nikah dengan orang lain, dengan apa namanya suaminya, niru ibunya, suaminya minta tolong ambilkan makanan, ambil sendiri. Kamu kok kayak gitu nak? Ya dulu umi kayak gitu sama abi kok. Nah. Jadi rumah tangganya semakin kacau. Baik. Yang kedua. Yang ketiga. Imra'atun hafidhatun. Di ghaibati zauj fi nafsiha wa malihi. Istri yang solihah, istri yang baik akhlaknya adalah istri yang menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Suami itu kadang kesibukan di luar padat, ya. Sering keluar mah, atau solir, sering apa ini, keluar kota. Dalam sepekan itu keluar kotanya 5 hari, di rumah cuma 2 hari. Entah kesibukan pekerjaan atau kesibukan yang lain. Nah, maka istri yang solihah, istri yang baik akhlaknya, dia menjaga kehormatan dirinya. Tidak selingkuh. Ya. Nah, kesepian. Ya. Dari satu sisi, ya dimaklumi lah. Kesepian. Nah, suaminya lama meninggalkan rumah. Pulangnya sekali-kali saja. Tapi dari sisi akhlak, maka seorang istri yang baik, yang berakhlak mulia, harus menjaga kehormatan dirinya. Tidak boleh selingkuh. Tidak boleh selingkuh. Harus anti godaan. Tidak boleh selingkuh. Tak boleh kemudian dia mencari teman laki-laki lain. Tak boleh. Termasuk juga harus menjaga harta suaminya. Tak boleh kemudian digunakan tanpa izin suami. Apalagi untuk keperluan yang sia-sia. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-34. Fassalihatu istri-istri yang salihah qanitatun mereka itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mereka menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada di rumah. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memerintahkannya. Dalam ayat yang mulia ini, ikhwana fillah azakumullah, cukup jelas bahwa wanita-wanita itu dikatakan salihah jika dia qanitat. Al-Imam Qatadah rahimahutaala menyatakan makna qanitat ialah muti'atun lillah wa li azwajihinna. Wanita-wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Kemudian hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Yakni hafizatun li azwajihinna fi anfusihinna. Fatahfadu ala zawjiha ma lahu wa farjaha hatta yarji'ah. Menjaga diri mereka, menjaga kehormatan diri mereka, dan juga menjaga harta suaminya sampai suaminya pulang. Itu ciri wanita salihah. Nah, kita lihat kenyataan yang ada sekarang ini, para kofikum, rumah tangga berantakan ketika suaminya jarang di rumah, sering keluar. Sang istri pun mengambil kesempatan itu untuk selingkuh. Nah, istrinya gak kangen lagi sama suaminya. Suaminya pamit, insyaallah ini saya mau ada dinas 3 bulan keluar kota. Kata istrinya, ya silakan. Nah, ya. Kok gak 4 bulan? Kok cuma 3 bulan? Kamu kok malah nyuruh 4 bulan? Emangnya kamu gak kangen? Tak tinggal lama. Ah, sudah biasa kan. Sudah terlatih ditinggal. Padahal dibalik ucapan terlatih sudah biasa ditinggal itu, ternyata sang istri naam bersenang-senang dengan laki-laki lain. Selingkuh. Berarti bukan wanita salihah. Bukan wanita yang berakhlak mulia. Ini berbahaya untuk kemaslahatan rumah tangganya nanti. Cepat atau lambat hancur rumah tangganya. Termasuk menjaga harta suami juga begitu. Jadi istri ditinggal lama sama suaminya. Ketika di rumah kesempatan seolah-olah dia yang paling berkuasa. Harta suaminya dipakai untuk foya-foya macam-macam. Nah. Pertimbangan istri gampang. Nanti saya akan menyampaikan 1001 alasan. Nah, suami saya pasti akan mau menerimanya. Padahal dipakai itu foya-foya dengan teman-temannya. Stres, ditinggal lama sama suami. Naam, kesalahan tidak hanya pada istri, tapi suaminya itu terlalu sering keluar meninggalkan istrinya yang seperti itu. Tapi nanti suami pembahasannya nanti. Ini pembahasan istri, ya. Nah. Jadi kali ini seolah-olah bela para suami, ya kan? Nah. Menegur para istri. Nah. Tapi nanti ada saatnya kita bahas setelah ini insyaallah taala, ya. Negur suami, bela para istri. Ya, imbang supaya rumah tangganya juga imbang, bagus. Nah, jadi istri yang baik harus menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya ketika suaminya tidak di rumah. Itu merupakan akhlak yang baik. Yang keempat, imra'atun la tasumu illa bi idzni zawjiha. Wanita yang salihah, yang berakhlak mulia adalah wanita yang tidak puasa sunnah kecuali dapat izin dari suaminya. Ini akhlak juga. Jadi istri harus paham bahwasanya puasa sunnah itu hukumnya sunnah. Mentaati suami hukumnya apa? Wajib. Maka harus mendahulukan mentaati suami daripada puasanya yang sunnah itu. Jangan dibalik. Dikiranya baik. Puasa sunnah kok. Nah, tapi gak ngurus suaminya. Dikiranya itu baik. Padahal apa ini? Tidak baik. Salah. Karena puasa yang Anda lakukan itu sunnah. Sementara memenuhi kewajiban untuk suaminya itu wajib. Harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Di samping itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati anta suma wa zawjuha syahidun illa bi'idni." Tidak halal bagi seorang istri untuk puasa dalam keadaan suaminya ada di sisinya kecuali mendapat izinnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala menjelaskan bahwasanya puasa di sini adalah shaumut tatawwu, puasa sunnah. Jadi enggak boleh ya puasa sunnah dalam keadaan suaminya ada di rumah kecuali dapat izin dari sang suami. Mengapa hal ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Karena suami itu kalau di rumah, nah, hiburannya ialah istrinya. Dan kalau istrinya tidak bisa menghiburnya dengan sebab istrinya puasa, maka kebutuhan suaminya tidak terpenuhi. Padahal suaminya punya hak atas itu. Dan kewajib bagi istri untuk memenuhi hak suami. Saking besarnya hak suami. Sampai puasa yang itu ialah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala harus apa ini? Ditinggalkan. Demi mendapatkan maslahat yang lebih besar. Yakni memenuhi tugas istri untuk suaminya. Suami kalau di rumah itu sekali lagi seperti itu hiburannya ya istrinya, nah, akan minta sama istrinya. Nah, kalau istrinya puasa kan tidak bisa memenuhi apa ini permintaannya, suaminya marah, suaminya tersinggung. Maka mendahulukan kewajiban memenuhi keinginan suami itu harus didulukan daripada puasa sunnahnya. Lain kalau puasa wajib, ya, maka enggak perlu izin sama suami. Wajib puasa, ya. Mohon maaf, ini puasa Ramadan, ya. Nah, wajib, enggak bisa dibatalkan. Bagaimana kalau kita lanjut puasa, terus suaminya minta, ya wajib dibatalkan puasanya. Padahal sudah menjelang maharib ya kan. Nah, batal. Nah. Bagaimana kalau asalnya mengizinkan tapi kemudian suaminya minta? katanya izinnya tak batalkan. Ya batalkan puasanya. Namun suaminya itu punya hak yang lebih tinggi dalam masalah ini. Mas, izin besok puasa Senin. Ya silakan. Nah, baru dapat sampai zuhur. Nah, suaminya minta, aduh katanya dapat izin. Ya tadi izinnya sekarang perlu pikiran. Nah, ya batalkan puasanya. Nah, layani suaminya. Tapi yang kelima, imra'atun la tahjuru fi'asa zawjiha, wanita salihah yang berakhlak mulia tidak pernah meninggalkan kamar tidur suaminya. Imra'atun la tahjuru fi'asa zawjiha. Nah ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Kalau dalam rumah tangga itu memang ada kamar yang dipakai untuk apa ini? Suami istri atau kamar anak-anak. Nah, istri yang solihah, istri yang berakhlak mulia, tidurnya harus di kamar suaminya. Tidurnya di kamar suaminya. Berarti gak boleh pisah ranjang. Gak boleh pisah ranjang. Makanya dibikin kamarnya itu senyaman mungkin. Biar istrinya gak jenuh ya. Nah, kalaupun mendampingi anak, mungkin anaknya sakit ya, itu harus dengan izin suami. Ya, anaknya ditemani soalnya masih sakit. Tapi kalau sudah tidur, ya harus kembali ke markas. Nah, istri kembali ke tempat tidur suaminya. Nah, ini kebiasaan semacam ini. Mungkin sebagian mengatakan biasa, mau tidur di mana lagi. Tapi ternyata secara kenyataan banyak sekali para istri itu kalau tidur itu beda dengan tempat tidur suaminya. Lebih nyaman tidur sendirian. Ya, dia tidur di kamar sana, aku di kamar sini. Nah, banyak juga yang telah lama tidak tidur dalam satu kamar. Berarti ada masalah dalam rumah tangga itu. Ada muskilah. Ada problem. Dan itu dianggap serius. Bukan sesuatu yang remeh. Sudah serius. Urusan tidur tidak di tempat tidur suami itu sudah serius. Ada masalah. Ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak meninggalkan ranjang suaminya itu ialah kinayah anil jima. Yani tidak menolak ajakan suami di ranjang. Ini istri yang baik, yang salihah, selalu memenuhi permintaan suaminya di ranjang. Tidak pernah menolaknya. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan semangat atau dalam keadaan malas. Dalam keadaan selera atau enggak selera. Dalam keadaan ridho ataupun terpaksa. Jangan pernah menolak. Dah, gak suka, gak selera, males, macam-macam itu. Dah, biarkan saja itu. Tapi tetap penuhi ajakan suami. Karena itu adalah prinsip dan akhlak dalam rumah tangga. Kecuali kalau suaminya ridho. Nah, enggak masalah. Misalkan suaminya minta, istrinya mengatakan, maaf, ya, aku lagi enggak selera. Ya sudah, lain kali. Ridho, enggak masalah. Tapi kalau kemudian suaminya cemberut, suaminya ngambek, suaminya marah, maka dosa istri yang semacam itu. Dah, itu pemimpinmu. Dah, kasih saja. Semangat gak semangat, rido gak rido, selera gak selera, kasih saja. Nah, karena resikonya besar kalau sampai suaminya marah. Dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Idza batat al-mar'atu hajirata fi rasi zawjiha. Idza batat al-mar'atu hajirata fi rasi zawjiha." La'anathal malaikatu hatta tusbiha. Jika ada seorang istri yang bermalam dalam keadaan meninggalkan ranjang suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada yang mengatakan pisah ranjang menyebabkan suaminya marah. Ada yang mengatakan menolak ajakan apa ini? Jimat di ranjang sehingga suaminya marah. Ini dua-duanya masuk dalam pengertian hadis tadi. Akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ini urusan semacam itu bagi wanita yang solehah, yang berakhlak mulia harus diperhatikan dengan sebaik-baik. Yang keenam, imra'atun la ta'zanu fi baitihi illa bi'idnih. Imra'atun la ta'zanu fi baitihi illa bi'idnih. Wanita salihah yang berakhlak mulia adalah wanita yang tidak memberi izin orang lain masuk rumahnya kecuali dapat izin dari suami. Jadi istri yang salihah yang berakhlak mulia jangan sembarangan memasukkan orang ke dalam rumah suami. Meskipun itu adalah sanak kerabatnya. Kecuali dapat izin dari sang suami. Jangan mudah memasukkan tamu ke dalam rumah. Apalagi suami tidak ada di rumah. Kalau ada tamu misalkan mau bertamu di rumahnya, suaminya enggak ada, lagi pergi. Dan itu bukan mahramnya, maka katakan, "Maaf, suami saya sedang pergi. Lain waktu saja atau tunggu sampai suami saya datang." Atau kalau ada keperluan ya silakan sampaikan keperluannya di balik pintu, tidak kemudian masuk ke dalam. Taib. Dan jangan pula memasukkan orang-orang yang dibenci suaminya ke dalam rumahnya, kecuali dapat izin dari sang suami. Nah, rumah itu adalah rumah yang menjadi kekuasaan sang suami. Ini memang secara keumuman dalam rumah tangga, suami itulah yang menyediakan apa ini, rumah, sehingga pemimpin dalam rumah itu. Tapi kalau ikut mertua nebing, mulai lagi urusannya ya. Nah, suaminya saja masih apa ini, nebing. Berarti itu rumah mertua, itu urusannya mertua, tamunya mertua, ya gimana lagi. Jadi ini rumah suami, baik itu rumah kontrakan, rumah sendiri ya, yang memang istri dan suami tadi itu tinggal di situ. Tidak nebeng orang tua, tidak nebeng mertua. Kalau nebeng orang tua, nebeng mertua, ya izin ada pada mertua dan orang tua. Nah, apalagi sampai memasukkan orang lain ke dalam kamar suami. Wah, ini aib besar. Kecuali dapat izin dari sang suami. Mungkin namanya wanita ya, pengen memamerkan betapa indahnya kamarnya. Teman-temannya suruh masuk. Kalau tidak ada izin dari sang suami, enggak boleh. Apalagi sampai menduduki ranjang sang suami. Enggak boleh. Harus dapat izin dari suami. Ya, sekarang gampang. Kalau suami enggak ada di rumah, izinnya gampang. Lewat HP bisa. Ya. Nah, ini ada family, ya, perempuan, saudara saya, boleh enggak masuk kamar? Oh iya, enggak apa-apa. Ya sudah, enggak usah. Tapi kalau sampai enggak izin, enggak boleh. Suami datang, kok ada jejak yang tertinggal. Siapa yang masuk kamarku ini? Oh tadi maaf, adikku kesini. Adik apa adik? Itu marah suami, tersinggung. Jam tangannya kok jam tangan laki-laki. Itu curiga, tengkar. Nah, ini rumah tangga semacam itu kurang bagus. Jadi istri yang baik, istri yang solihah, walaupun dia berada di rumah suaminya sendiri, rumahnya dia sendiri juga, harus tetap izin sama sang suami kalau mau memasukkan orang ke dalam rumahnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'zanu fi baitih illa bi idzni." Wanita yang baik adalah wanita yang tidak memberi izin orang lain masuk rumah suami kecuali dapat izin dari sang suami. Yang ketujuh, imra'atun la tunfiqu min malihi illa bi'idznih. Imra'atun la tunfiqu min malihi illa bi'idznih. Wanita solihah yang berakhlak mulia tidak menggunakan harta suami kecuali dengan izin sang suami. Nah, biasanya suami itu ada yang mempercayakan kas keluarga kepada istrinya, ya. Ini uang belanja, uang tabungan, macam-macam. Maka istri dalam mengelola harus izin sama siapa ini? suami. Harus laporan kepada pemimpinnya, suaminya. Kalau dapat izin, enggak masalah. Tapi kalau enggak dapat izin, jangan. Bagaimana kalau makanan? Makanan kesukaan suami. Mau dikasihkan sama tetangga. Izin dulu sama suaminya. Maaf. Ini ada kue. Bisa enggak dikasihkan sama tetangga? No. Jangan, itu favorit kueku. Ya sudah, jangan. Kalau ya enggak masalah. Apapun yang sisa kasihkan tetangga, ya enggak masalah. Seperti izin. Ya. Nah. Sampai sedemikian. Disebutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tunfikum ra'atun syai'a min baiti zawjiha illa bi idznih." Wanita yang salihah tidak diperkenankan menggunakan apapun dari rumah suaminya kecuali dapat izin dari sang suami. Qila ya Rasulullah walat ta'am, dikatakan kepada Rasul SAW, bagaimana dengan makanan, apakah juga enggak boleh kecuali dapat izin dari sang suami? Qala, beliau bersabda, zadika afdalu amwalina, makanan itu adalah harta yang paling mulia menurut kami. Nah, artinya termasuk ya, urusan makanan juga termasuk. Suaminya suka soto daging. Suaminya berkeinginan pulang nanti bisa makan soto daging. Nah, ternyata sang istri gak paham masalah-masalah seperti ini. Kebetulan istrinya gak suka soto daging, begitu ya. Yang suka cuma suaminya. Akhirnya dikasihkan sama tetangganya. Ambil. Suaminya datang, cari makan. Makan pakai apa? Soto daging. Kasihkan sama tetangga. Terus marah. Gimana? Itu favoritku. Aku sudah gak makan di luar. Mau makan soto itu. Kasihkan. Marah-marah. Dosa istrinya. Lain kali itu bilang sama suaminya dulu, ya soto dagingnya boleh enggak saya kasihkan tetangga yang di rumah sudah makan semua gitu. Kalau jangan, itu sotoku. Ya jangan dikasihkan. Tapi kalau enggak apa-apa, ya kasihkan gitu. Nah, itu ada tipe-tipe suami yang seperti itu, ya. Nah, ada yang gampangan, ya. Ya kasihkan, nanti aku makan di luar. Yes, gampang. Dari soto di luar banyak. Tapi ada juga yang kayak gitu. Gak boleh. Makanan favoritnya dikasihkan ke orang lain. Gak boleh. Jangankan orang lain. Dicicipi sama anaknya aja gak boleh. Ditulisin. Untuk Abi. Gak boleh yang lain ngambil. Saking seperti itu. Ya sudah taati wong dia penguasa rumah itu, ya. Nah, jangan bikin suasana rumah tangga kacau gara-gara masalah makanan. Nah, sampai sedemikian rupa, masalah makanan saja diatur dalam Islam. Istri yang salihah, yang berakhlak mulia itu harus pandai memahami masalah itu. Urusan makanan saja sedemikian rupa Islam mengaturnya. Untuk menjaga supaya rumah tangganya itu harmonis, bahagia, berakhlak mulia. Jangan sampai tengkar sama suami gara-gara apa? Makanan. Ingat, makanan ini termasuk harta suami yang kalau dikasihkan orang lain harus dapat izin dari suami. Jadi harta itu enggak melulu apa ini? Uang kertas atau uang logam. Ya, enggak. Tapi juga berupa apa ini? Makanan atau jajan. Apalagi jajan favorit suami. harus izin sama sang suami. Nah, yang ke-8, imra'atun la tasifu ghairaha li zawjiha. Ini wanita salihah yang berakhlak mulia adalah wanita yang tidak menceritakan tentang wanita lain di hadapan suaminya. Nah, namanya wanita itu biasanya suka cerita. Wanita itu biasanya suka apa ini? Cerita kepada suaminya. Curhat. Tapi gak sadar kalau apa yang diceritakan tadi itu berbahaya untuk kelangsungan rumah tangganya. Istrinya baru kenalan dengan seorang wanita, ya, daurah begini, ketemu, kan saling buka cadar, saling jabat tangan, itu, cantik sekali, ya, nggak ada umahat di sini yang secantik dia, nah, tangannya kok halus sekali, putih sekali begitu, hidungnya mancung sekali. Akhirnya gak bisa nahan apa yang pernah dia lihat tadi. Ketika pulang ketemu suaminya, langsung cerita. Mas, tadi pada waktu acara dakwah, aku lihat ada wanita yang kecantikannya di luar rata-rata. Atau di atas rata-rata. Cantik sekali. Kulitnya masuk opaku sekali. Ya. Saya gitu gak ada seperempatnya. Gak ada perasaan apa-apa sang istri ya. Hanya semata-mata apa ini? Curhat atau cerita sama sang suami. Tapi semacam itu gak boleh. Suaminya itu laki-laki. Normal. Mendengar semacam itu langsung terbayang. Bahaya. Itu bisa menjadi apa ini? Problem bagi rumah tangga. Bisa saja engkau cerai suamimu dan akan beralih ke wanita itu. Gara-gara informasi darimu juga. Atau setidaknya engkau akan dimadu. Nah, oh boleh, boleh, boleh. Nah, kalau pengen lihat terus setiap hari, boleh. Nah, ya. Bantu suamimu ya. Nah, sampaikan lamaran suamimu itu marah dong, marah kan? Ya kalau marah ya jangan cerita, kamu sendiri yang cerita. Nah, dicerai marah, dimadu marah, tapi dia sendiri yang membawa sebab kemarahan itu, ya, menceritakan sifat-sifat wanita lain di depan suami. Gak boleh. Ya. Jadi gak boleh menceritakan sifat-sifat wanita lain di hadapan suaminya. Nah. Itu akhlak. Harus dijaga. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Riwayat Al-Imam Bukhari wa Abu Dawud. Dari sahabat yang mulia. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tubasyiril mar'atul mar'ata fatan utuha li zawjiha ka'annahu yanduru ilaiha." Seorang wanita tidak diperkenankan ketika persentuhan kulit dengan wanita lain, kemudian mensifatinya kepada suaminya, sehingga suaminya seolah-olah melihat ke wanita yang disifati itu. Nah, jadi La tubasir di sini ai la tamassu imra'atun bistrata umrah. Jadi kalau ada wanita persentuhan dengan kulit wanita lain, pejabat tangan biasanya ya. Nah, pejabat tangan ketemu ya kan, sehingga persentuhan kulit antara sesama wanita kan enggak masalah. Jangan sampai kemudian diceritakan tentang lembutnya kulit temannya tadi kepada suaminya, yang menyebabkan suami seolah-olah melihat langsung wanita tersebut. Itu baru kulitnya. Nah, kalau ceritakan masalah wajahnya yang lainnya, tambah gak boleh lagi. Baru tangannya, salaman, halus banget ya. Tanganku mas kasar, tadi jabat tangan sama seorang peserta daurah, nah, cantik, ya. Tangannya kok lembut, halus, ya. Nah, seperti kapas. Akhirnya suaminya bayang-bayangkan, tangan apa ini? Wanita tadi itu. Itu gak boleh. Padahal cuma jelaskan masalah tangan dan kulitnya. Bagaimana dengan wajahnya? Kemudian diceritakan kepada suaminya. Itu gak boleh. Nah, kadang-kadang wanita itu teledor. Gak sampai ke sana pikirannya. Karena memang gak punya pikiran macam-macam. Tapi yang namanya laki-laki, asalnya gak punya pikiran macam-macam. Gara-gara istrinya cerita-cerita seperti itu, pikirannya macam-macam. Pusing tujuh keliling. Hanya sudah mulai tidak tertarik dengan istrinya. Kenapa? Ada informasi. Ada yang lebih cantik dari istrinya. Nah, dari istrinya sendiri. Hanya lama-lama suami tanya, kamu ketemu lagi gak sama dia? Apa yang tanya? Kemarin cerita, sekarang ditanya malah marah. Makanya lain kali jangan cerita-cerita wanita lain di depan suami. Ya, suami itu laki-laki normal. Kalau diceritain semacam itu pikirannya ya kesana kemari. Ya, nah, jadi jangan diulangi lagi. Itu bisa merusak rumah tangga. Gak boleh. Namanya saddudz dzara'i, menolak segala perkara yang membahayakan sebelum terjadinya. Kemudian yang kesembilan, imra'atun syakiratun li zaujiha, wanita salihah yang berakhlak mulia adalah wanita yang pandai berterima kasih kepada suaminya. Baik. Apapun keadaan suami harus disyukuri. Walaupun suaminya miskin, semata-mata Anda sudah punya suami, itu sudah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak perempuan-perempuan yang menjadi perawan tua, enggak laku sampai seusia nenek-nenek. Bahkan sampai mati enggak laku, enggak pernah merasakan punya suami. Berarti semata-mata dapat jodoh. Apapun keadaan suaminya, itu sudah merupakan apa? Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri keberadaan suaminya itu. Sebelumnya engkau enggak punya sesuatu, sekarang punya sesuatu. Ya, yang berharga suami. Nah, suami kan ada yang miskin, ada yang biasa-biasa, ada yang kaya, ya. Nah, ini masalahnya ialah ketika suaminya itu miskin, ngasihnya itu dikit, ngasihnya enggak sesuai dengan yang ditargetkan. Maka seorang istri yang salihah, nah, harus apa ini? Mensyukurinya. dikasih uang makan hanya cukup lauknya tahu tempe, alhamdulillah masih ada tahu tempe, enggak cuma nasi saja. Besok lagi kasih uang belanja hanya cukup nasi sama bawang goreng, alhamdulillah masih ada bawang gorengnya. Besoknya lagi hanya bisa dipakai untuk beli nasi saja, enggak ada bawang gorengnya, ya disyukuri, alhamdulillah masih bisa makan nasi. Syukuri. Kemudian suami juga begitu, ada yang jelek rupanya, ada yang biasa-biasa, ada yang guanteng. Nah. Ya. Disyukuri. Kalau yang jelek, nah, syukuri. Masih utuh organ tubuhnya. Jelek-jelek begitu, rambutnya masih utuh, belum botak. Matanya, dua-duanya masih melihat. Telinganya, dua-duanya masih mendengar. Hidungnya masih ada, utuh. Tangan kakinya masih utuh. Walaupun jelek rupanya, syukuri. Disyukuri. Jangan berkeluh kesah. Jadi disyukuri keadaan finansial suaminya, apapun keadaannya. Disyukuri bentuk fisik suaminya, apapun keadaannya. Karena nanti kalau dua-duanya masuk surga, di akhirat nanti itu gak ada orang jelek. Di surga gak ada orang jelek. Suami-suami Anda yang dulunya jelek-jelek itu, kalau masuk surga jadi ganteng-ganteng semua. Kayaknya syukuri saja. Siapa tahu dengan disyukuri tadi, perlahan tapi pasti wajah suaminya sedikit demi sedikit tambang ganteng. Nah, kok bisa? Iya. Nah, ya, pandang-pandang kok manis ya, tetap hitam manis. Seperti itu, sabar. Dengan disyukuri keadaan finansial suami, maka bisa jadi perlahan tapi pasti suami semakin lama semakin mapan, semakin banyak rezekinya. Tapi kalau sedikit-sedikit berkeluh kesah, dikit-dikit sambat, nah ini bukan akhlak mulia seorang wanita salihah. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih, baik secara mauquf maupun marfu dari Abdul Ibnu Amr, la yanduru wahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat seorang wanita yang tidak pandai mensyukuri suaminya dan tidak merasa butuh dengan suaminya. Nah, tidak dilihat oleh Allah itu berarti Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Kemudian yang ke-10. Imra'atun waqiratun fi baitiha. Imra'atun waqiratun fi baitiha. Wanita salihah yang berakhlak mulia adalah wanita yang betah tinggal di dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna. Wahai para wanita, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ai ilzamna buyutakunna wala tahrajna li ghairi hajah. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, wahai para wanita, tinggallah kalian dalam rumah kalian, jangan kalian keluar tanpa ada keperluan yang sangat mendesak. Jadi ikhwan fillah auzakumullah, istri yang salihah yang baik adalah yang betah di rumah, tidak keluyuran di jalan-jalan tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Ini kalau diperhatikan baik-baik dan diamalkan, insyaallah maslahatnya luar biasa untuk wanita itu sendiri, ya. Di rumah dipakai untuk membereskan rumahnya, di rumah dipakai untuk memperbanyak ibadahnya, di rumah dipakai untuk belajar ilmu agama, ya, baca-baca kitab, menulis karya ilmiah, nah, dan ternyata lebih aman untuk kemaslahatan wanita tadi itu. Keluar rumah kalau ada suaminya, kalau ada keperluan, kalau bersama dengan apa ini? Mahramnya. Nah, samping itu ya biar kulitnya enggak gosong, ya. Kalau sering keluar rumah itu gosong, nanti malah hitam. Nah, ya. Dijaga kulitnya, ya. Jaga perawatan tubuhnya di rumah. Nah, supaya betah di rumah, maka sang suami harus paham, harus mengerti kebutuhan-kebutuhan istrinya itu. Dibikin rumahnya itu senyaman mungkin, seperti taman, ya, seperti sesuatu yang menyenangkan, sehingga istrinya betah di rumah. Nah, yang ke-11. Imra'atun la tas'alu zawjaha at-talaq. Wanita salihah yang berakhlak mulia ialah wanita yang tidak sembarangan meminta cerai sama suaminya. Nah, ini sekarang lagi ngetren, ya. Istri minta cerai sama suaminya. Rata-rata masalah ekonomi. Suami itu sudah bertanggung jawab memberi nafkah. Cuma istrinya ini tak biasa hidup mewah. Biasanya jajan sana, jajan sini. Biasanya bisa beli ini, beli itu. Ketika nikah, dapat suami yang miskin. Hanya makan dan minum saja. Gak ada uang jajan, gak ada uang belanja, shopping-shopping. Nah, baru dapat sepekan, sudah langsung menghadap ke suaminya. Saya minta cerai. Gak tahan aku hidup sama kamu. Ini bukan wanita solihah yang berakhlak mulia. Perhatikan baik-baik ucapannya tadi. Ketika gak sabar, ya, aku minta cerai. Dia pikir setelah dia cerai nanti itu akan mendapatkan suami yang kaya, akan cepat laku lagi dengan yang lain. Belum tentu. Bisa jadi dapat suami yang lebih miskin lagi. Bisa jadi malah gak laku. Kenapa? Sudah janda. Janda itu lakunya susah. Nah, apalagi sampai terdengar berita dia minta cerai karena gak puas dengan uang jajan dan uang sakunya atau nafkahnya. Padahal suami sudah bertanggung jawab sesuai dengan apa ini? Kemampuan. Suaminya juga gak pernah memukulnya. Suaminya juga tidak pernah memperlakukannya secara zalim. Tidak. hanya semata-mata suami ngasihnya cuma segitu karena memang mampunya segitu. Nah, langsung minta. Enggak sabar. Enggak ada alasan lain kecuali apa ini? Ya itu. Pengen yang kaya gitu. Kenapa enggak dulu-dulu menolak suamimu itu? Padahal kamu tahu orang itu bukan orang kaya. Baru setelah menikah, jajannya kurang, sangunya kurang, kebutuhannya kurang, nah, minta cerai. Dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit cerai. Sekarang ini pengadilan agama Indonesia saja itu, kita pusing cukup keliling, ngurusi antrian panjang, gugatan cerai itu. Nah, ternyata yang gugat cerai itu rata-rata para istri. Kalau memang ada alasan yang syar'i, enggak masalah. Tapi kalau enggak syar'i semacam itu, enggak boleh. Dalam hadis disebutkan, ayyumamrah sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Siapa saja wanita yang meminta cerai suaminya tanpa alasan yang dibolehkan, maka haram baginya bau surga. Nah, jadi jangan menjadi istri yang suka minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, yang ke-12. Imra'atun la tadau siyabaha fi ghairi baiti zawjiha. Imra'atun la tadau siyabaha fi ghairi baiti zawjiha. Wanita salihah yang berakhlak mulia tidak melepas bajunya di selain rumah suaminya. Maksud dari pernyataan tadi adalah seorang wanita salihah yang berakhlak mulia tidak membuka auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Di wanita salihah yang rapat hijab syar'inya ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan apa ini? Mahramnya. Nah, ada yang tasahul dalam masalah ini. Ya. Sebagaimana wanita-wanita pada umumnya. Jadi kerudungnya itu. Asal pakai, asal lepas gitu. Nah, gak ada beban. Nah, ini gak boleh. Wanita yang akhlaknya baik, yang salihah itu rapat hijab syar'inya dan tidak membuka auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad wa Ibnu Majah disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyumam ra'ah wadu'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat satra ma bainaha wa bainallah. Wanita yang melepas bajunya di selain rumah suaminya, maka sungguh telah menyingkap penutup antara dia dengan antara Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menutup menyingkap sesuatu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja wanita yang membuka pakaiannya atau auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya selain suaminya, maka Allah akan buka aibnya. Jadi wanita muslimah yang baik, yang berakhlak mulia harus benar-benar menjaga pakaiannya, ya. Nah, bukan berarti hadis ini menunjukkan kalau wanita enggak boleh melepas kerudung di selain rumah suaminya, apapun keadaannya, enggak, ya. Tidak ada itu yang memahami sempit semacam itu. Ke rumah orang tuanya padahal ya mahramnya, tapi bukan rumah suaminya, pakai cadar terus enggak dilepas. Padahal enggak ada laki-laki asnabi, laki-laki yang bukan mahram, ada semuanya mahramnya. Tutup terus. Alasannya bukan rumah suaminya, tidak boleh buka cadar. Enggak. Yang benar adalah membuka aurat di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau di rumah orang tuanya, di depan mahram-mahramnya, buka wajah, buka cadar, enggak masalah. Nah, jadi pengertian hadis ini tadi ialah membuka aurat di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, yang ke-13. Imra'atun la tarfa'u sautaha ala zawjiha. Wanita salihah yang berakhlak mulia adalah wanita yang tidak teriak-teriak ketika di hadapan suaminya, atau tidak mengeraskan suaranya ketika bicara sama suaminya. Kalau bicara sama suami, itu jangan kayak orang marah sama suami gitu. Jangan keras, ya, gak pelan. Cara yang sopan, ya. Nah, itu suamimu, itu pemimpinmu dalam rumah, ya. Harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau ngomong sama suami, jangan apa? Kasar, jangan keras-keras, ya. Seperti orang marah sama suaminya. Enggak boleh. Jaga lisan. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i. Dari An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu taala an. Ia berkata, "Ista'zan Abu Bakr ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari Abu Bakar minta izin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a sauta Aisyata 'aliyan. Maka Abu Bakar mendengar Aisyah sedang berkata dengan suara yang keras. Wa hiya taqul. Saat itu Aisyah dengan suara keras berkata, "Wallahi laqad alimtu anna aliyan ahabbu ilaika min abi." Aisyah keras di depan Rasulullah suaminya, "Demi Allah, aku sekarang baru tahu bahwasanya Ali lebih engkau cintai daripada bapakku." Nah, jadi Aisyah itu cemburu ketika Rasulullah SAW menampakkan kecintaan kepada Ali melebihi kepada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar kan bapaknya siapa? Aisyah. Aisyah pun kayak marah begitu, ya, dengan suara yang keras mengatakan, "Demi Allah, aku sekarang tahu Ali lebih kau cintai daripada bapakku." Ini Abu Bakar dengar Aisyah anaknya ini suaranya keras di depan suaminya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ahwa ilaiha Abu Bakrin liyal tomaha. Maka Abu Bakar pun menuju ke arah Aisyah dengan maksud mau menampar Aisyah, ya, kok lancang depan suaminya, suaranya keras gitu. Waqala, Abu Bakar pun dengan suara marah berkata, "Ya bnata fulanah, araki tarfa'ina sautaki ala Rasulillah." "Hei, putri fulanah." Enggak disebut putriku, ya. "Aku lihat engkau mengeraskan suaramu di hadapan Rasulullah SAW." Nah, melihat peristiwa semacam itu, maka Rasulullah pun tampil, ya. Fa'amsakahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun apa ini? Menenangkan Abu Bakar. Tenang, ya. Wa kharaja Abu Bakar mughdiba. Abu Bakar keluar dalam kondisi marah sama Aisyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, kaifa ra'aiti anqattuki bin ar-rajul?" "Wahai Aisyah, oh, kamu sudah tak selamatkan dari amukan laki-laki tadi, ya kan, bapakmu." Gitu. "Masa kamu masih marah sama aku?" Gitu, ya. "Tadi kalau enggak tak tenangkan, kamu ditempeleng sama bapakmu, ya." Kayaknya, "Gimana? Masih marah enggak sama aku?" Gitu. "Tsumma sta'dzana Abu Bakr ba'da dzalik faqad istalaha Rasulullah sallallahu alaihi wa Aisyah." Di hari yang lain Abu Bakar minta izin masuk. Ternyata Rasulullah dan Aisyah sudah damai, sudah tenang, ya. Nah. "Faqala adkhalani fis silmi kama adkhaltumani fil harbi." Abu Bakar pun berkomentar, ya. "Mereka berdua telah memasukkan aku sekarang ini dalam kondisi damai, sebagaimana kalian berdua kemarin memasukkan aku ke sini dalam kondisi suasananya masih perang, ya." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad fa'alna." Rasulullah bersabda, "Ya, kami sudah melakukan perdamaian, Pak, dengan baik." Ya. Jadi di sini ikhwan abidina azakumullah, Abu Bakar marah ketika melihat Aisyah bersuara keras di depan Rasulullah. Tanda cemburu, tanda marah, karena Ali lebih dicintai daripada bapaknya. Masalah seperti itu. Abu Bakar marah, mau menempeleng Aisyah, tapi ditahan oleh Rasulullah. Jadi tidak boleh seorang istri kemudian mengeraskan suaranya di depan suaminya. Nah, apalagi memarah-marahi suaminya, apalagi ngomel-ngomel di depan suaminya. Wah, ini alamat, ya, suaminya ini gak terima. Alamat ini rumah tangganya apa ini? Berantakan. Apalagi sampai bogem suaminya. Wah, tambah parah lagi. Nah. Ada apa enggak? Ada. Saya pernah lihat sendiri. Suami dibogem sama istrinya. Nah. Waktu di Ambon dulu, ya. Waktu sama-sama laskar jihad dulu juga, oh, lihat ada suami dibogem sama istrinya. Istrinya gemuk. Suaminya. Menjol semua. "Kenapa, Pak, ngono? Dipukul sama istri Ustaz?" Ngono. Malah enggak boleh mengeraskan suara depan suaminya, enggak boleh, apalagi suaminya dipukul. Ini betul istri petangan besi. Nah, menakutkan. Nah. Cepat atau lambat suaminya mau kabur ini. Nah. Rumah tangganya bisa apa ini? Berantakan. Yang ke-14. Sahibatu wala'in li zaujiha. Istri yang solihah, yang baik akhlaknya adalah istri yang selalu membela suaminya dan tidak menjatuhkan wibawa suaminya di depan orang lain. Nah, ini biasanya istri, ya, mungkin supaya enggak terkesan muji-muji suaminya, kan. Suka jelek-jelekan suaminya di depan orang lain. "Ah, kalau suamiku itu pemalas, suka marah, mintanya dilayani terus, gak mau bantu. Gitu. Kalau sampean beruntung, suaminya setia, begini-begini. Nah, ini istri yang gak baik semacam ini, ya. Menjatuhkan wibawa suaminya di depan orang lain, itu berarti menjatuhkan harga diri suaminya. Itu gak boleh. Ya, harusnya dibela suaminya, ya. Mereka suaminya kok malas begitu jawabannya. Ya biasanya rajin kok, ini lagi malas, mungkin sakit. Kan gitu ya. Nah, suamimu kok kayak gitu penampilannya, serem gitu, dong. Suamiku itu murah senyum. Kan senyum itu semanis madu. Nah, serem itu dia lagi sakit gigi. Ya, dibela suaminya, ya. Katanya suamimu itu masih baru takdimnya ya. Ya betul, suami saya memang masih baru takdimnya, tapi rajin takdimnya. Masya Allah, pengamalannya. Masya Allah. Oh, ya. Gak malah dihabisi sehabis-habisnya sang suami di depan orang lain. Nah, ini akhlaknya jelek istri seperti itu. Misalkan berkunjung ke rumah umahat yang lain. Sendirian kak, mbak ada suami. Ngapain suamimu? Lagi cuci piring, lagi masak nasi. Masya Allah, seneng ya punya suami seperti itu. Kalau suami saya di rumah tidur, makan, keluar gitu aja. Nggak sadar, ini lisan menjatuhkan harkat dan martabat apa ini? Suami. Padahal akhlak yang baik untuk wanita muslimah yang solihah adalah selalu membela dan menjaga harkat dan martabat apa ini? Suami. Dicari-cari alasan supaya suaminya itu enggak dijatuhkan. Paling tidak, ya enggak usah lah menceritakan tentang suaminya. Di batin saja. Kalau ada istri yang suaminya baik, ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa seperti itu ya. Tapi gak usah pakai ungkapkan, banding-bandingkan dengan suaminya. Tapi ada juga yang terlalu melampaui batas, ya, memuji-muji suaminya setinggi langit sampai apa yang tidak ada pada suaminya dianggap ada. Nah, ini gak boleh. Berarti mengucapkan ucapan dusta. Gak boleh. Barakallahu'alaikum. Yang ke-15, mahabbatu li ahli zaujiha. Seorang istri solihah yang berakhlak mulia adalah istri yang mencintai keluarga suami dan perhatian dengan keluarga suaminya. Perhatian dengan bapak mertuanya, perhatian dengan ibu mertuanya, perhatian dengan anak bawaan suaminya. Ada anak bawaan suami, ya. Berarti dapat duda beranak, anak tiri, ya, jadi perhatikan, jadi baik sama keluarga suaminya, karena rata-rata istri itu ikut suami, berarti kebanyakan istri itu berada di lingkungan keluarga suami, maka jadilah istri solihah yang berakhlak mulia, yang menghormati keluarga suami. Sehingga diterima sebagai menantu tersayang oleh bapak dan ibu mertuanya. Dan dianggap sebagai saudara ipar terbaik di antara saudara-saudara suaminya. Jangan malah menjadi apa ini? Musuh bagi keluarga apa ini? Suami. Nah, karena memperhatikan keluarga suami itu bisa menyenangkan suami. Suami bisa bangga terhadap orang tuanya, dapat ibunya. Bu, saya bersyukur, gak salah, ya, punya istri seperti itu. Iya nak, kamu beruntung, bapak sama ibu juga senang punya mantu seperti itu. Jadi enak. Tapi kalau jadi musuh, wah, suaminya bisa kewalahan. Apalagi yang dimusuhi itu ialah bapak dan ibu mertuanya. Wah, suaminya bisa apa ini? Enggak bisa bersikap. Pilih aku atau orang tuamu. Gitu ya. Nah, suami kalau digetukan langsung naik pitam. Wajib bagiku untuk memilih orang tuaku. Kamu tak cerai. Minggir. Gitu. Atau kalau suaminya sudah buta cintanya, dia akan mengatakan, aku tetap sama kamu. Nah, aku gak mau milih orang tuaku. Jadi durhaka kepada kedua orang tua. Jadi jangan sampai memposisikan suami seperti itu. Gara-gara dia jadi musuh bagi keluarga ini, sang suami. Apalagi kalau kumpul bersama dengan keluarga sang suami, maka dengan menjadi musuh, maka kehidupannya akan sempit. Banyak yang mencela, banyak yang tidak perhatian dan lain sebagainya. Itu merugikan diri sendiri. Barakallahu. Yang ke-16, ini yang terakhir tentang akhlak wanita shalihah dalam rumah tangganya. Sabiratun ala fakr zauj. Wanita shalihah yang berakhlak mulia adalah wanita yang sabar atas kemiskinan yang menimpa suaminya. Nah, ini sebagaimana yang saya ceritakan tadi, banyak wanita yang kurang sabar ya. Nah, bukan wanita awam, wanita-wanita sekarang yang biasa belajar ilmu agama itu, kalau menghadapi suami yang miskin itu banyak yang enggak sabar. Terbiasa dengan pelayanan dan fasilitas dari orang tuanya yang banyak kurang sabar dalam masalah ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Nisa'u Quraisy khairu nisa'in raqibnal ibil." Wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita. Mereka biasa menunggangi unta. Ahnahu ala tiflin. Yang lebih perhatian terhadap anak-anaknya. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadi. Dan paling perhatian terhadap suaminya. Walaupun miskin. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW memuji wanita-wanita Quraisy dibandingkan wanita-wanita Arab yang lain. Dikarenakan wanita-wanita Quraisy itu memiliki sifat haniyah. Haniyah itu wanita yang sangat perhatian terhadap anak-anaknya. Sampai tidak mau nikah lagi demi anaknya. Haniyah. Kalau dia ditinggal mati sama suaminya. Dan suaminya punya anak darinya. Wanita ini tetap merawat anaknya. Dan tidak mau menikah lagi demi anak. Karena kalau nikah lagi, ngurus siapa? Suami baru, anak baru, ya kan? Anaknya yang lama terlantar. Ini dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keutamaan memiliki sikap atau sifat haniyah, ya. Wanita yang ditinggal mati suaminya, tapi masih terus merawat anak-anaknya dengan baik sampai rela tidak menikah lagi demi anaknya, supaya terawat sampai gede, sampai besar, sampai bisa menikahkan anaknya. Ya, nah, rela tidak bersuami lagi demi mencurahkan perhatiannya kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua, wanita-wanita Quraisy itu tetap memperhatikan keadaan suami-suaminya, sekalipun zati yadin ay qalilil mal, sedikit hartanya, masih melayani suami, menghormati suami, baik sama suaminya, walaupun suaminya apa ini, sedikit hartanya, alias miskin. Dan itulah yang harus dicontoh oleh wanita-wanita solihah yang berakhlak mulia demi keutuhan rumah tangganya. Jangan berambisi dengan harta benda, dengan mengorbankan rumah tangganya. Lihatlah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bercerita kepada Urwah ibn Zubair, anak dari saudara perempuannya. Ya bena akhi, inna kunna nanzur ilal hilal aisyahr, thumma al hilal, wa ma awqadat fi abyati Rasulillah sallam nar. Wahai anak saudaraku, bulan berganti bulan, rumah-rumah Rasulullah tidak pernah menyalakan api untuk masak. Faqala ya khalah wa makana aishukum, wahai bibiku, terus bagaimana kehidupan kalian saat itu? Apa makanan kalian? Qalat al-aswadani at-tamr wal-ma. Makanan kami sehari-hari adalah al-aswadani, makan kurma sama air putih, tidak pakai masak. Ya. Nah. Illa annahu kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiran nal ansar lahum manaih. Hanya saja Rasulullah itu punya tetangga-tetangga dari orang Ansar yang biasa memberi manihah. Manihah itu kambing yang perahan, ya, yang boleh diperah susunya. Nah. Wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayuskina. Mereka biasa meminjamkan kambing perahan mereka kepada Rasulullah untuk diperah susunya, sehingga kita bisa minum susu kambing. Tapi sehari-hari makannya cuma kurma sama air, enggak bisa masak berbulan-bulan. Tapi Aisyah sabar. Begitulah yang harus dilakukan oleh wanita-wanita muslimah salihah yang berakhlak mulia. Jika ingin rumah tangganya baik, sakinah, mawaddah, warahmah. 16 sifat yang telah disebutkan tadi harus ada pada diri seorang wanita muslimah. Kalau memang belum ada, diadakan, diusahakan. Bagi yang belum jadi istri, ya harus siap-siap menjadi istri seperti itu. Karena dengan istri yang solihah, yang berakhlak mulia, permataka itu akan menjadi baik insyaallah ta'ala. Adapun bagian yang kedua nanti membahas tentang akhlak-akhlak